بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي في الله مسلمين مسلمات رحمكم الله سبحانه وتعالى، الحمد لله syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat lagi berjumpa untuk kita sama-sama teruskan bacaan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada malam ini kita masuk pada tafsir Alhamdulillahi Rabbil Alamin daripada surah Al-Fatihah. Minggu lepas dan pertemuan-pertemuan kita yang sebelum ini, kita dah bahaskan tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan juga bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah pada malam ini sampailah kita pada ayat seterusnya. Qulullahi subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Firman Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdu, biasa kita sebut, biasa kita ucap dalam beberapa keadaan kita ucap alhamdulillah. Jadi ucapan ini dan perkataan ini bukan perkataan yang asing. Perkataan yang sering kita sebut, tapi kadang-kadang kita tidak hayati, kadang-kadang kita tidak resapkan maknanya ketika kita mengucapkan. Dan ini sebenarnya yang menjadi problem, menjadi masalah pada setiap sama ada zikir-zikir yang kita sebut, sama ada di alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar dan lain-lain zikir, ataupun bentuk-bentuk ibadah yang lain, sehinggakan apa ibadah-ibadah ataupun zikir-zikir yang kita sebut, yang kita amalkan, banyak yang tidak berkesan pada kehidupan sehari-hari kita. Jadi dia terbatas pada ucapan sahaja, terbatas pada gerakan bibir dan lidah sahaja, tidak sampai kepada hati, tidak sampai kepada penghayatan, sehingga tidak memberikan efek ataupun kesan keluar. Jadi tidak resap ke dalam, sehingga dalam ini tidak memberikan, tidak memantul, tidak melantun, tidak memancar keluar. Ikhwati fillah muslimin muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada malam ini sebab kita nak jelaskan dan bacakan tafsir qaulullah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah rabbil alamin, kita mulakan dengan ucapan alhamdulillah. Apa yang dimaksudkan dengan alhamdulillah? Alhamdu, pujian, pujian dengan segala kesempurnaan, pujian yang sempurna. Tetapi pujian yang sempurna tersebut daripada kita kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan rasa cinta. Itu yang pertama. Yang kedua, disertai dengan pemuliaan. Syarat ini penting. Ketika kita ucap alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puji-pujian ini kena disertai dengan dua perkara. Yang pertama sekali disertai dengan rasa cinta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pujian disertai dengan cinta. Yang kedua, pujian disertai dengan ta'zim, pemuliaan. Pemujaan, pemuliaan. Kedua syarat ini penting sebab puji-pujian yang kerap berlaku, kerap kita ucapkan selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak disertai dengan dua syarat ini. Kadang-kadang kita memuji orang lain bukan kerana cinta kepada dia. Kalaupun, waalaikumsalam, kalaupun cinta kepada dia tidak penuh. Maknanya tidak disertai dengan syarat yang kedua, iaitu at-ta'zim. Kalaulah kedua-dua syarat ini berkumpul ketika kita memuji manusia, kita memuji orang lain, maka dia akan lari. Maka akidah kita akan terpesong. Sebab puji-pujian yang sedemikian hanya khusus kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi masalahnya yang kurang pada kita ketika kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita kurang dua syarat ini sehingga tidak berkesan. Ya. Sehingga tidak berkesan. Apa yang kita ucap dan apa yang kita puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama bila kita memuji manusia. Secara otomatik, spontan kita ucap alhamdulillah. Tak sampai ke hati kita. Ya? Tak sampai ke dalam hati. Jadi dua syarat itu penting. Yaitu yang pertama sekali, memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kasih sayang, penuh sayang dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, disertai dengan pemuliaan dan pemujaan, yaitu memuja Allah Subhanahu Wa Taala, ta'zim, memuliakan dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita puji, yaitu zat yang sempurna, yaitu diri Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna, berbeza dengan manusia. Macam mana pun anda memuji dengan 1001 bahasa yang anda guna untuk memuji dia, mungkin boleh jadi pujian kita melebihi daripada apa yang sebenar. Dia tidak akan sempurna. Manusia manapun dia tidak akan sempurna. Tidak akan mungkin sampai kepada tahap sempurna. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala, zat dia adalah zat yang sempurna. Dirinya adalah sempurna. Okey? Sehingga itulah kadang-kadang salafus salih ketika dipuji oleh manusia lain, ketika dipuji manusia lain, dan mungkin ini boleh kita ikut, ketika dia dipuji-puji, semua orang pernah dipuji, sama ada dipuji oleh anak, sama ada dipuji oleh kawan, sama ada dipuji oleh isteri kepada suami, suami memuji isteri. Dan minta maaf kata, ini adalah fitrah, semua orang suka dipuji. Orang Indonesia kata omong kosong kalau kata, jangan-jangan saya tak suka dipuji. Tak. Semua orang suka dipuji dan berbunga-bunga hati dia. Semua orang itu fitrah. Fitrah. Sehingga kan Rasulullah SAW memuji para sahabat. Memuji para sahabat. Jadi, kebiasaan memuji orang lain bukan sesuatu yang mukhalafah. Bukan sesuatu yang bercanggah. Yang penting, orang yang dipuji adalah orang yang layak dipuji. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji sahabat-sahabatnya. Memuji sahabat-sahabatnya. Jadi itu merupakan sunnah. Jadi jika seseorang kita puji dan dia tidak menyebabkan sombong, tidak menyebabkan dia lupa daratan ataupun lupa diri, disebabkan pujian kita, maka kita boleh memujinya. Rasulullah sallallahu pernah memuji Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dipuji pasal apa? Anda ingat? Pasal suara dia yang cantik, betul tak? Dia mengaji, dia membaca Al-Quran, Rasulullah SAW mendengar. Dengar. Dengar dia membaca. Dan Rasulullah SAW sempat menikmati bacaan Abu Musa Al-Asy'ari. Ketika berjumpa selepas itu, Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah SAW memuji bagi beliau. Dia kata, "Laqad utita mizmar min mazamiri Daud." Sebenarnya kamu telah diberikan sedikit keindahan suara daripada sebagian keindahan suara yang diberikan kepada Daud alaihi salam. Jadi Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, macam mana Nabi? Baginda tahu. Diceritalah bahwa Rasulullah SAW dengar dia mengaji. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kalau saya tahu baginda dengar, maka saya akan lagi mempercantik, lagi mengindahkan suara saya. Kalau saya tahu, tapi saya tak tahu kalau baginda sallallahu alaihi wasallam mendengarkan saya membaca Al-Quran. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji para sahabatnya, memuji. Jadi itu tidak menjadi masalah pujian. Apatah lagi kalau dalam pujian itu kita ada matlamat, ada matlamat tertentu. Seperti mana apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar. Di mana pujian-pujian yang kita akan sebut kepada orang lain, kita dah tahu, kita dapat bayang. Dia akan membangkitkan dan akan memberikan satu motivasi. Apatah lagi kedudukan kita berbanding dengan orang yang kita puji. Dia tak jangka kita dapat boleh memuji dia. Kita bagi pujian sebab kita ada matlamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok apa yang dia buat kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar anak daripada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, kepada Abdullah bin Umar, "Ni'mar rajulu Abdullah." Sebaik-baik orang adalah Abdullah. Ataupun perkataan ini diberitahukan ataupun dibagitahu kepada adiknya ataupun kakak daripada Abdullah bin Umar, yaitu Hafs. Sebaik-baik Abdullah, dan dia tahu perkataan itu akan sampai di telinga siapa? Abdullah. Sebaik-baik orang adalah Abdullah kalaulah dia bangun tengah malam. Jadi Abdullah bin Umar cerita balik pada kita, sejak saya mendengarkan Rasulullah memuji saya, tetapi pujian itu dikaitkan dengan bangun tengah malam, solat tahajud kepada Allah SWT, sejak itu saya tak tinggalkan solat malam. Tengok, dia punya kesan dia. Jadi kalau kita nak melihat kesan pujian kita kepada orang lain, kita ambil kesempatan, kita puji. Jangan memuji-muji disebabkan ataupun perkara yang kita nak sebut kepada orang yang kita puji itu tak ada pada dia, dia tak layak. Itu tidak boleh dan diharamkan. Bukankah Rasulullah SAW kalau tak silap dalam Sahih Muslim mengatakan, campakkan, lemparkan pasir di muka ataupun tanah di muka orang yang suka memuji-muji. Ada orang suka memuji-muji, kita rasa tak sedap. Ada orang kadang-kadang memuji kita, kita suka, betul tak? Pontek lah. Ada orang memuji, kita tahu dia ikhlas memuji. Ada orang memuji, kita tahu dia, kita tak suka. Tolonglah, jangan puji, jangan sebut. Sebab memang kita rasa tak suka dia bermuka-muka ataupun tidak telus. Okey, baik. Ikhwati fillah, muslimin muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Saya sebutkan tadi alhamdulillah, iaitu pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada zat yang sempurna, dirinya yang sempurna. Yang kedua, sifatnya yang sempurna. Sifat Allah semua, sifat Allah subhanahu wa ta'ala semua adalah sempurna. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala semuanya sempurna. Dan juga pada perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang tidak sempurna. Jadi apa yang dibuat oleh Allah, apa yang ditakdirkan dan diputuskan untuk makhluknya, untuk kita sendiri, semuanya adalah sempurna, tidak ada cacat celah. Jadi pujian kita kepada siapa? Kepada Allah yang dirinya sempurna, sifatnya sempurna dan perbuatan dia yang sempurna. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbi Rabbil Alamin, sesuatu ataupun Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan dia adalah Rabb. Biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ataupun Melayu, Tuhan, betul tak? Namun sebahagian daripada ulama mengatakan terjemah kepada Tuhan tak begitu menepati ataupun tidak sampai kepada tahap hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kadang-kadang kita nampak terjemah yang kita baca dia tidak terjemahkan Rab sebagai Tuhan. Qul a'udzu bi rabbin nas. Katakan saya meminta lindung daripada Rabnya manusia. Dia tidak kata Tuhan manusia. Kadang-kadang kita jumpa macam itu. Sebab penterjemah ini dia merasakan bahawa bila dia menterjemah kepada perkataan Rab kepada Tuhan, dia macam tak sempurna. Ada kurang. Tuhan bukan Rab. Rab bukan Tuhan. Rab lebih daripada setakat ataupun sekadar Tuhan. Tayyib. Jadi Rab untuk sesuatu ataupun bila kita katakan Rab, dia mesti memiliki tiga perkara. Yang pertama sekali, jika seseorang nak dikata dia adalah Rab, dia mestilah seorang yang boleh mencipta. Seorang yang boleh mencipta. Manusia boleh tak dikatakan Rab? Dia boleh mencipta tak manusia? Itu dulu. Dia boleh mencipta tak? Ada orang katakan, ada orang kata dia mencipta peralatan tertentu. Betul tak? Dia mencipta. Kadang-kadang perkataan ini disebut pada manusia yang menghasilkan satu ciptaan ataupun satu pembuatan sesuatu perkara yang baru dibuat oleh manusia dan dikatakan dia adalah penciptanya. Betul tak? Dia adalah yang merekanya. Okey? Akan tetapi itu secara bahasa saja. Manusia ini bagaimanapun dia pandai, sepandai-pandai apapun dia, dia tidak boleh dikatakan dia mencipta sebenarnya. Jadi perkataan kita mencipta itu secara bahasa saja. Secara hakikinya tidak. Sebab apa yang dibuat adalah hanya menyusun benda-benda yang sudah ada. Ciptaan-ciptaan Allah yang sudah ada. Allah yang mencipta bahan-bahan asas itu, kemudian dia susun balik, kemudian dibentuk balik, desain segala dengan berbagai bentuknya. Sehingga menjadi satu bentuk yang baru tidak pernah dibuat oleh manusia lain. Tetapi sebenarnya dia daripada bahan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia susun. Kemudian syarat seterusnya, seorang yang mengaku dirinya adalah Rab, dia mestilah Malik. Dia mesti memiliki. Manusia ada memiliki tak? Manusia memiliki juga. Tetapi kepemilikan manusia tidak sempurna dan terbatas. Tidak sempurna. Ikhwati fillah muslimin muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Kepemilikan manusia tidak sempurna. Kepemilikan Allah subhanahu wa ta'ala sempurna. Jadi bagaimanapun kita kata diri kita memiliki, tetapi tidak sempurna pemilikan kita. Hanya kalau boleh saya katakan, kita boleh kata ini milik saya, tetapi contoh, kita ambil contoh katakan, kereta ini atas nama saya, milik saya lah tu kot. Kereta tu milik saya. Sebab dia atas nama saya. Esok bila saya mati, macam mana? Jadi terhad, dia tak boleh setakat. Maksudnya kalau kita kata memiliki, mungkin apa, katalah makanan, dia milik saya bila saya makan dan habis. Okey. Pakaian, boleh saya kata pakaian itu adalah milik saya bila saya pakai sehingga rusak dan tak boleh dipakai lagi. Dan yang lain-lain apa yang kita miliki, harta benda dan sebagainya. Makanan itu nasi goreng. Kampung kita order. Tengah-tengah makan, kucing datang makan. Tadi dah beli dah bayar dah RM5. Dah kita kata milik kita. Kalau ada orang rampas, ambil secara paksa, kita marah betul tak? Sebab apa? Kita punya. Ketika di rebut oleh kucing ke apa ke, jatuh ke tanah, kita tak boleh nak ambil lagi. Itu milik kita. Tak. Jadi apa yang kita makan sampai habis, kadang-kadang kita makan dia keluar balik tau. Itu milik kita kah? Bukan milik kita. Begitu juga dengan segala macam harta yang kita ada. Kita kata rumah ini adalah rumah saya. Dan alamat, bila saya beralamat, ini rumah saya adalah alamat saya, inilah rumah saya. Tetapi bila esok, lusa anda mati, anda bawa tak? Tak. Katalah kita masuk dalam rumah kita ni, rumah besar dengan segala kelengkapan yang ada. Kursi besar-besar. Coba bayangkan bersama dengan saya. Nah, anta masuk di rumah anta. Ya. Buka pintu. Banyak kursi. Ya. Semua adalah milik saya. Sebab saya yang beli. Dan alhamdulillah dah selesai semua. Settle semua. Kan? Tapi cobalah anta duduk. Duduk di sebelah mana? Duduk tu pun di sebelah ukuran bontok anta saja. Tak boleh kata, saya kursi saya, pindah lagi kursi saya, kursi saya. Satu malam habis. Bila pindah kat situ, ini bukan kursi dia. Tuh tak? Apa yang dia miliki, apa yang dia boleh pakai, yang dia boleh nikmati. Terhad. Itu kesimpulannya. Kepemilikan manusia adalah terhad, terbatas. Tetapi kepemilikan Allah dalam mutlak. Jadi adakah manusia sanggup ataupun layak dikatakan dia dalam Allah? Tak. Ha. Adalah istilah. Kadang-kadang dalam bahasa Arab kita sebut ibu rumah tangga ni yang kerja sepenuh masa. Eh? Yang lagi sibuk daripada orang-orang kerja pejabat. Orang yang kerja di rumah. Eh? Dikatakan dalam bahasa Arab dia adalah Rabbul Bait. Rabbul Bait. Dia pengurus rumah. Dia pengatur rumah. Tetapi itu pun sekali lagi adalah sebagai dalam bahasa saja. Dalam bahasa. Toyib. Yang ketiga, yang syarat yang ketiga yang perlu dimiliki oleh seseorang yang mengatur Rab adalah tadbir. Dia yang mengatur, bukan diatur. Tapi sayangnya manusia tidak akan sampai kepada satu peringkat dia adalah pengatur yang mutlak. Dia pengatur yang mutlak. Manusia bagaimanapun dia capai satu peringkat, satu kedudukan, dia masih lagi tunduk kepada aturan-aturan alam, aturan-aturan orang lain, aturan-aturan manusia lain yang dia perlukan. Sebab selamat manusia hidup, selamat itu juga dia memerlukan dengan orang lain, tak seperti Allah Subhanahu wa taala. Begitulah. Ikhwati billah, muslimin muslimat rahimakumullah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, al-alamin. Al-alamin dia sebenarnya plural. Mufrad dia ataupun tunggal dia al-alam. Alam kita biasa sebut kan? Alam. Alam semesta. Alamin banyak alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb bagi seluruh alam. Alam ini sebenarnya apa? Alam ini adalah sebenarnya dari segi bahasa dia adalah tanda. Kan kita biasa sebut alamat. Dari perkataan itu, alamat, tanda-tanda. Mana alamat kamu? Address. Dialah alam. Bendera, bahasa Arabnya adalah alam. Ain, lam, mim. Itu bahasa Arab dia. Jadi kenapa dikatakan Allah ini adalah Rabbul Alamin? Pengertiannya atau penafsirannya bahawa seolah semua cipta, bukan seolah, memang betul lah. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai tanda kepada Allah. Tanda pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda kepada kecantikan Allah Subhanahu wa taala, tanda kepada kudrat, kekuatan, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah gambaran kekuatan, keindahan, kemuliaan dan segala apa yang cantik-cantik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kurang pada makhluknya, kita kata subhanallah. Subhanallah, Allah Maha Suci daripada segala kekurangan, segala kekurangan. Sehingga kita dikatakan al-alam. Ada juga para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksudkan dengan alam adalah dua alam lah. Dua alam, alamul jin wa alam alam manusia. Alamul jin, Rabbul alamin. Ataupun alam keseluruhan lah. Alam yang zahir dan alam yang batin. Dan seterusnya. Ikhwati fillah, muslimin, muslimat, rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masuk insyaAllah pada beberapa perkara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkaitan dengan zikir alhamdulillah. Berkaitan dengan zikir alhamdulillah. Biasa kita sebut, tetapi kita perlu tahu di mana dia disebut dan apa lafaz dia yang sebenarnya. Biasa kita sebut perkataan alhamdulillah selepas makan, betulah. Tapi bagi Melayu ini, bagi Melayu bukan setiap habis makan, yang penting dia sendawa. Biar tak kenyang, biar bukan lepas makan, yang penting sendawa. Sendawa maknanya alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya. Ikhwati fillah, jadi ba'dal akal bagi menurut hadis daripada Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qal. Beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha aw yashraba ash-sharbata fayahmadahu 'alayha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat ridha keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan hamba bila dia ridha. Anta ingat tak sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana suatu ketika nanti bila kita semua ini cakap alhamdulillah insya-Allah kita masuk semua syurga. Ya? Bila kita semua di syurga nanti ni, Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita, dia tanya, "Nak ke kamu semua saya bagi nikmat lagi?" Mereka, kita-kita semua ini akan kata, insya-Allah lah ya. Kita-kita semua akan kata, "Nikmat apa lagi? Allah semua dah ada dah." Ya, semua dah ada. Apa yang kita nak, semua ada. Semua disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makanan-makanan yang kita kadang-kadang ahli syurga ni pun ada komplain juga. Makanan-makanan dah dibagi, tapi bila dibagi tu kan, ini bukan cerita saya, cerita Al-Quran ya. Bagi makanan dia rasa, "Ish, ini macam semalam je. Ini macam semalam ni." Dia kata komplain. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa utubihi mutasyabiha." Kemudian bila dia komplain begitu, akan didatangkan katalah anggur. Anggur macam serupa dengan yang semalam. Bila dia kata macam tu, akan didatangkan berbagai-bagai jenis anggur lagi dengan rasa yang berbeza-beza. Itu hari ini, esok lain lagi. Dengan anggur juga tapi lain. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala yang buat semua. Baik. Jadi ketika itu Allah Subhanahu wa taala datang, dia tanya kita, "Nak ke lagi saya bagi nikmat?" Kita kata pada hari itu, kita kata nikmat apa lagi? Semuanya dah ada, dah dimudahkan. Semua kita rasa puas hati. Dan ingat kita rasa puas hati tau. Tak ada lagi rasa dengki, iri kepada orang lain. Walaupun orang lain tu dulunya di dunia lebih rendah kedudukan daripada kita. Mungkin tu kan kebun kita. Yang di atas. Di syurga yang di atas kita. Atau kita sendiri melebihi para ulama. Katalah kan. Kita tak tahu sebab ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita semua ini hanya melaksanakan tugas masing-masing. Saya ini tugas saya di sini dan tugas anda mendengar. Tetapi yang menerima segala amal adalah siapa? Dari meningkatkan darjat masing-masing adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kecil hati. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Nakkah saya bagi sesuatu yang lagi selain daripada apa yang kamu nak sekarang ni?" Jadi semua orang kata berpuas hati dengan apa yang ada. Dan Allah SWT dalam Al-Quran mengatakan, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabil." Dan kami telah cabut daripada hati-hati ahli syurga ini rasa dengki iri. Jadi tak ada lagi. Semua kata apa yang saya nikmati sekarang, tak ada orang lain yang sama dengan saya. Dia cakap macam tu, semua puas. Semua puas. Rasa iri dan dengki dah dihapuskan. Jadi kata mereka, "Kami tak ada lagi lah. Rasa kalau nak minta, tak ada apa yang perlu diminta lagi. Semua okey." Diorang, kita jadi segan dengan Allah SWT. Jadi kata Allah SWT, "Saya akan redha kepadamu." Itu rupanya suatu pemberian yang lebih daripada apa yang ada. Redha. Tengok Allah SWT ni. Untuk mencapai redha Allah, cakap, sebut alhamdulillah lepas makan. Jadi maksud saya, bila alhamdulillah ni disebut dengan dihayati, maknanya anda akan sampai ke puncak. Kalau tak, alhamdulillah kan tak ada makna. Cuba nikmati. Hayati perkataan itu, alhamdulillah. Resapkan maknanya. Saya rasa kita boleh. Anda mampu mengubahnya, betul tak? Baik. Jadi Anas berkata, kata Rasulullah SAW, Inna Allah la yarda anil abdi, sesungguhnya Allah SWT akan reda dari, kepada hambanya, ayakul al-akala, bila dia makan ataupun minum, setiap kali dia makan, dia kata Alhamdulillah. Lepas makan, lepas minum, dia kata Alhamdulillah. Hadis ini adalah hadis Imam Muslim. Daripada Sahal Ibn Mu'ad radhiyallahu anhu, daripada bapanya, anda Rasulullah SAW berkata, Man akala ta'aman, siapa yang makan makanan, kemudian dia mengucapkan Alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang makan kemudian dia ucap Alhamdulillahilladzi at'amani hadha, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan resapkan tadi itu, ya, yeah? Resapkan Alhamdulillah kepada kesempurnaan zat Allah, dan sempurna kepada siapa? Yaitu kepada Allah yang sempurna zat dia, sempurna sifat dia, sempurna perbuatan dia. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza, yang telah memberi saya makan ini. Pada hakikatnya, pada zahirnya, memanglah suami yang bawa rezeki itu. Kita yang suap. Siapa yang bagi makan? Saya sendiri. Saya suap sendiri. Kalau saya tak suap, tak masuk. Ha, nak kata apa? Tetapi sebenarnya hakikatnya Allah yang... Jadi kalau kita hayati doa ini, sebenarnya mendidik jiwa, Syekh, untuk antar tawaduk, untuk kita bertawaduk, untuk rendah hati. Semua kita dah bawa ke rumah. Isteri yang goreng, isteri yang masak, atau saya sendiri yang masak, semua dah jadi. Ini semua boleh dikata hasil usaha saya. Tapi hancurkan sifat itu. Atau amani, siapa yang memberi makan kamu? Allah. Mendidik jiwa anda. Tapi syaratnya kena hayati. Jadi aku amani hadha, warazakanihi, dan memberikan rezeki kepada saya. Sedarlah kita, di sana ada orang yang mencari-mencari tak dapat-dapat, ya? Berusaha-berusaha-berusaha dapat begitu je, ya? Ketahuilah bahwa bisama'i rizkukum, Allah SWT yang menurunkan rezeki anda dan menghalalkan dan memudahkan semuanya. Hari itu saya dah cakap, tak tahu dah cakap kat sini kan dia. Lau tawakkaltum haqqa tawakkulihi. Betul tak? Seandainya anda bertawakal seperti tawakalnya burung, maka anda akan diberikan rezeki seperti Allah memberi rezeki kepada burung. Macam mana burung bertawakal? Dia pergi dengan keadaan perut kosong, balik dengan perut penuh dan bawa bekal untuk anak-anaknya. Itulah makna tawakal yang betul. Yaitu berusaha dan bekerja. Seperti burung, dia tidak duduk diam, berpeluk, berpeluk sayap, berpeluk tangan di rumah, di sarang dia. Dia pergi keluar, dia mencari. Itulah tawakal yang sebenar. Bertawakal maknanya berusaha. Bertawakal maknanya dia bekerja. Gagal di sini, pindah. Tawakal, itulah tawakal. Sehingga anda mendapatkan rezeki untuk diri anda dan orang lain. Itulah tawakal. Taib warazakanihi min ghairi haulin minni. Tengok, menghancurkan rasa ego dalam hati tanpa ada satu usaha pun dari saya. Min ghairi haulin minni wala quwwa, tanpa satu kekuatan pun daripada saya. Itu semua bila kita resapkan maknanya pada diri kita, melahirkan rasa tunduk dan patuh kepada Allah, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tentu suka. Tentu suka. Lagi dia bagi, lagi dia bagi, lagi dia bagi kepada kita. Jangan tunjukkan kehebatan diri di hadapan yang maha hebat Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi haulin minni wala quwwa. Ketika anda dipanggil oleh muazzin, tukang azan. Bukan Bilal, Bilal dah meninggal. Ketika muazzin menyerukan suara azan, hayya 'alas salat. Anda kata apa? La haula. Dia mengajak ke mana? Solat. Hayya 'alal falah. Marilah kita menuju ataupun mencari, meraih kemenangan, kejayaan. Kita kata apa? La haula wala quwata illa billah. Sebenarnya kalau kita resapi, tapi tidak. Masalahnya kita ini tak resapkan makna itu. Kita spontan je. Kita lalu saja. Mulut tu bercakap begitu tapi tidak kita hayati. Kalau kita kata ketika Allah Subhanahu wa taala hayya ala solat, marilah kita solat, marilah wahai kamu mari solat, niscaya solat itu akan ringan. Sebab kita kata la haula, tak ada kekuatan pun untuk menuju ke sana. Wala quwata kecuali melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun anda nak, walaupun anda ada kekuatan, kalau tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, anda tidak akan buat perkara-perkara ya ibadah itu. Jadi segala perkara-perkara yang baik nisbahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Muaz, ya Muaz, la tada', jangan tinggal, sentiasa buat, kata Rasulullah, pesan kepada Muaz. Dan Rasulullah bila berpesan kepada sahabat, pesan kepada anda, pesan kepada saya, kepada pesan kepada kita semua. Sebab apa kita ambil kaedah itu? Walaupun dia berpesan kepada seorang sahabat, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada umat Islam. Walaupun dia bercakap kepada seseorang, hukum perkataan dia adalah umum kepada semua. Kepada semua. Jadi hukum dia kepada seseorang, dia adalah hukum kepada semua. Sebab dia adalah Rasulullah. Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan agama ini. Kata Rasulullah kepada Mu'az, ya Mu'az, la tada', jangan tinggal, selalu buat. Itu makna dia. Dubura kulli salatin, setiap akhir solat kamu mengatakan, kamu ucapkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya. Jadi jangan sombong. Mentang-mentang dah boleh berdiri di depan Allah solat, hati-hati, jangan magrur, jangan terpedaya dengan kekuatan diri sendiri. Kalau anda bukan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, tak akan mungkin anda mendatangi masjid-masjid ini. Tidak akan mungkin akan anda mendatangi majlis-majlis ilmu ini, tak mungkin. Syukurilah itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi la haula wala quwata illa billah. Baik. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya yang lepas. Yang lepas. Tentunya dosa yang diampunkan adalah dosa-dosa kecil. Sebab dosa-dosa besar perlu taubat secara khusus. Perlu berdepan-depan dengan Allah Subhanahu wa taala, sebutkan dosa yang dosa besar yang kita sebut, yang kita buat, dan taubat secara khusus doa itu, taubat apa ni, dosa tersebut. Baik. Seterusnya, An Abi Umamah radhiyallahu anhu, daripada Abi Umamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza fariga min ta'amihi, apabila dia lepas makan. Dan satu riwayat lagi mengatakan, apabila makanan-makanan ataupun bekas-bekas dari angkat daripada meja makan, qala alhamdulillahilladzi kafana, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencukupkan kita. Subhanallah. Sebenarnya mencukupkan kita membuat kita rasa cukup. Berapa ramai kita yang tak rasa cukup? Konten sama, benda itu sama, ayam juga, daging juga, tapi ada orang tak rasa cukup dengan itu. Ada orang rasa cukup dengan yang sedikit. Jadi rasa cukup yang ada dalam hati satu nikmat yang besar. Satu nikmat yang besar. Tanpa kita coba untuk menafikan fitrah yang ada. Kata Rasulullah SAW, ada dua jenis orang yang tak pernah puas-puas. Talib umal, pencari harta dan pencari ilmu. Tak pernah puas. Dapat ni, dicari lagi, dicoba lagi untuk dapatkan yang lagi besar daripada itu. Peluang-peluang diteruskan untuk dicari sehingga mendapatkan keuntungan-keuntungan yang lebih, itu pencari harta. Tetapi itulah rezeki yang ada di dalam diri kita ini, atau rasa cukup yang diberikan oleh Allah SWT adalah satu nikmat yang besar. Antara rasa cukup. Seterusnya mari kita baca di sini. Sangat cantik. Dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi. Tayib, ini minta maaf, saya silap tadi. Okey, perkataan daripada siapa? Abi Umamah radhiyallahu anhu, apabila diangkat makanan ataupun bekas-bekas makan tu daripada mejanya, dia akan katakan alhamdulillahillazi kafana, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencukupkan kita. Maknanya meresapkan ataupun menjadikan kita rasa cukup. Wa arwana, dan telah memuaskan dahaga kita. Jadi makanan tadi sebab dicukupkan dan juga telah dipuaskan daripada rasa dahaga, maknanya dahaga tu dah hilang. Ghaira mukaffin wala madfur. Wa qala marratan alhamdulillahi rabbina ghaira mukaffin wala muwaddi'in wala mustaghnin rabbana. Tanpa rasa, dengan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, tanpa ada meninggalkan kesan di dalam hati kita ni tak nak lagi dengan benda itu. Maknanya walaupun kita dah puas, tetapi kita masih mengharap Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita. Baik. Itu doa-doa selepas makan yang warid daripada Rasulullah, yang paling ringan dan yang paling apa nama dia ni, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang agak panjang sikit kita kata apa? Alhamdulillahillazi at'amani hadha min ghairi hawlin minni wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa. Sebenarnya doa yang sangat pendek, mudah dihafal bila kita tahu maknanya, lagi cantik. Dan saya rasa semua doa-doa daripada Rasulullah SAW pada asalnya, pada mulanya kita tak hafal, tetapi sebab dibiasakan di kita jadi boleh jadi hafal, boleh jadi hafal. Inilah yang masalah juga, sebab kadang-kadang yang dibiasakan dan dihafalkan adalah doa-doa yang justru tidak sabit daripada Nabi SAW. Kan? Seperti apa tu? Itu salah satu doa makan yang tidak sabit, maknanya didaifkan oleh para ulama. Yang kedua, doa sebelum makan. Kadang-kadang kita minta, apalagi anak-anak kita dah masuk atau cucu kita dah masuk tadika, kan? Doa. Doa yang paling masyhur kita buat, alhamdulillah. Allahumma barikna fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Hadis dhaif. Tetapi itulah. Itu yang diajarkan. Masalahnya sekarang kenapa diajarkan? Itu saya pun tak tahu. Okay. Rasulullah SAW tak ajar macam tu secara hadis sahih. Rasulullah SAW simple, dia katakan bismillah, kul bismillah, katakan bismillah. Tapi kan ustaz, apa salahnya? Ini kan doa. Kan doa dan maknanya cantik. Ini juga pening juga kalau cakap macam tu, pasal masalahnya kita ni dalam mengucapkan doa, kita menyembah, betul tak? Kita menyembah. Menyembah Allah SWT. Sedangkan beribadah. Sedangkan Allah SWT tak nak dia disembah dengan cara kita, dengan yang kita buat-buat. Dan lengkap dah Allah SWT utus Rasulullah mengajar kita untuk berdoa, apa yang kita patut ucap bila masuk tandas, keluar, saya rasa sempurna dah. Sehingga itulah Allah SWT kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini saya telah sempurnakan agama kamu. Doa-doa yang kita patut baca di setiap keadaan dah Rasulullah SAW bacakan kepada kita, ajarkan kepada kita. Masalahnya, memang betul Rasulullah SAW dah ajarkan, tetapi kita pergi ke sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Ditinggal yang lain. Yang lain kita tinggal. Itu yang kita perlu mungkin cuba kaji balik. Cuba kita buka balik hadis-hadis yang memang ada dalam buku-buku yang dijual, bukan tersorok, bukan benda yang apa namanya susah untuk kita capai. Boleh kita beli buku itu, kita baca, ada di dalam situ. Masalahnya benda ini tidak diajarkan secara meluas. Kenapa begitu? Saya pun tak tahu. Baik. Kalau masih itu je yang kita hafal, kan tadi kita Rasulullah SAW hadis pertama di sini kata inna Allah la yarda anil abdi ayakul al akal apa yahmad. Dia ucapkan alhamdulillah. Jadi paling kurang sekali kamu mengatakan alhamdulillah di dalam hadis itu. Tapi bila kita kata alhamdulillah Yang hadis tu macam mana? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Lalu kita kata itu adalah satu doa, apalagi itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah satu penisbahan ataupun satu penyandaran kepada Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW tak ucapkan benda itu. Satu perbuatan yang sangat dikeji oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengancam. Maka tiba alaihi muta'ammiran, siapa yang tipu, siapa yang bercakap dusta atas nama saya, atas nama saya, paling tak bawa maqadahu minan nar, maka sediakan tempat duduknya ataupun tempat tinggalnya di neraka. Hati-hati kita. Baik. Ucapan alhamdulillah juga disebut ketika kita nak tidur. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyihi," bahawa Nabi ketika nak tidur, dah nak pergi ke tempat tidurnya, ke katilnya, ila firasyihi qal, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana." Subhanallah. Nak tidur dia doa, ada doa syukur telah makan dan minum. Dengarkan, cantik. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah bagi makan kepada kami, kepada kita, wa saqana, dan juga telah bagi minum kepada kita dan puaskan dahaga kita, kata Rasulullah. Ini nak tidur ni. Wa kafana wa awana, dan mencukupkan semua itu, dan telah memberi saya, kita ni, tempat tinggal untuk bernaung, untuk berlindung di bawahnya. Nak tidur kan? Nak tidur. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Sebab berapa ramai, kata Rasulullah dalam doanya, sebab berapa ramai orang yang tidak cukup, dan berapa ramai orang yang tidak punya tempat tinggal. Jadi nak tidur, sempat merenung-renungkan, sempat membayang-bayangkan orang di luar sana yang mungkin tak makan, tak minum. Subhanallah. Macam mana keadaan orang yang tidur ni, yang nak tidur dengan keadaan hati seperti itu? Dia kata, "Ustaz, dia tak lena aku." Sebab fikir orang lain, tapi sebenarnya hatinya jadi bersih. Hatinya jadi suci, bersih, tenang kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cukup dengan apa yang dia dapatkan. Letakkan kepala kita di atas bantal dan kita ucapkan perkataan itu, "Alhamdulillah, saya dah makan, saya dah minum, dan rumah ni dah melindungi saya daripada panas dan sejuk." Kan? Dan berapa ramai, kata Rasulullah dalam doa ini, berapa ramai orang yang tidak cukup dan tidak mempunyai tempat perlindungan. Ikhwati billah, muslim muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kemudian daripada Ali radhiyallahu anhu, ketika kisahnya, ketika Fatimah binti Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah memperlihatkan tangannya yang kasar sebabkan kerja-kerja rumah. Jadi maksudnya dia datang kepada baginda untuk minta pembantu. Rasulullah SAW tak bagi, minta hamba untuk bantu kerja-kerja, ringankan kerja rumah, dia tak bagi. Selepas Fatimah balik rumah, Rasulullah mungkin rasa kesian, dia tak bagi, mungkin Fatimah kecewa kan, dia pergi ikut belakang. Jadi kata Rasulullah kepada Fatimah dan kepada Ali, "Nak ke tak saya ajarkan sesuatu, saya ajarkan doa, dia lebih baik daripada seorang pembantu." Cuba kita dengarkan, anda yakin benda ini memang ringan? "Nak ke tak saya ajarkan ya Fatimah, sesuatu doa, sesuatu benda yang diucapkan, dia lebih baik lagi daripada seorang pembantu bila saya bagi." Apa dia? Dalam hadis ini, dalam riwayat itu, hadis yang diriwayatkan di sepakat Imam Bukhari dan Muslim, "Apabila kamu nak tidur, maka ucapkanlah." Susah ni kok? Tak susah. "Allahu Akbar 33 kali. Boleh tak? Nak tidur. Hadis ini Bukhari dan Muslim. Nak tidur, ucapkan Allahu Akbar 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Subhanallah 33 kali. Ringan, betul tak? Lagi berat, lagi ada tambahan bila solat itu kan, kita tambah dengan la ilaha illallah. Tak ada. Jadi ucapkan Allahu Akbar 33 kali, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali. Itu lebih baik daripada seorang pembantu. Maknanya kalau kita yakini benda itu, saya rasa ini lebih elok kok, lebih bagus kok daripada kursi. Betul tak? Dia boleh meringankan. Rasa itu tentera hati. Janji anda yakin dengan itu. Ini bukan siapa yang cakap ni, Nabi tau. Nabi yang cakap. Sila. Dia riwayat-riwayat sini. Bahkan saya dengarkan dulu. Dengarkan. Dalam hadis ini dia kata fakabbira, takbir dulu 33 kali, kemudian subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali. Dalam riwayat lain subhanallah 34 kali, yang lain 33 kali. Dalam riwayat yang lain juga Allahu Akbar yang 34 kali. Wallahu alam, semua riwayat itu betul dan kerjakan apa yang anda mampu, yang anda selesa. Baik. Kadang-kadang kalau kita boleh luaskan makna itu, seorang pembantu, seorang penjaga. Seorang pembantu pun boleh menjaga, betul tak? Kenapa tidak? Mungkin maknanya, mungkinlah maknanya mungkin boleh jadi juga sebagai pendinding. Boleh. Seorang pembantu dia akan membantu meringankan kerja-kerja kita. Mungkin kerja-kerja rumah jadi rasa ringan. Perasaan, rasa dia kan sebenarnya. Betul tak? Okey. Baik, seterusnya indal istiqaz minan naum, ketika kita bangun daripada tidur, kita ucap alhamdulillah. Jadi tadi di antaranya adalah alhamdulillah, betul tak? Apa doa selepas bangun tidur? Alhamdulillah. Apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur. Subhanallah. Kalau tadi bila kita nak tidur kita kata alhamdulillahillazi atamana wa saqana. Jika kita tadi, bila kita sebut nak tidur tadi kan, kita ucapkan doa alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Kita sebut macam tu. Yang telah bagi kita makan, kita letak kepala atas bantal. Kita kata, Allah telah bagi saya makan, telah bagi saya minum, alhamdulillah. Cukup-cukup semua. Puas hati. Okey. Dan setelah saya dibagi apa tempat tinggal yang boleh saya tempat berlindung daripada panas, hujan. Okey. Sejuk. Dan berapa ramai. Renungan. Dan berapa ramai orang di luar sana yang tak cukup-cukup. Okey. Yang tak ada tempat perlindungan. Tempat perlindungan. Subhanallah. Sekarang ni, jadi dia macam tidur, dia rasa puas, rasa cukup, tidak ada yang tak ada yang kurang, tenteram tidur dia. Bila dia bangun dia cakap alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana. Kenapa tidur dikatakan mati? Sebab Rasulullah dia cakap, kita dalam majlis kita ini kita cuba selalu connect dengan Rasulullah. Apa-apa yang kita ucap kita cuba tarik tali kepada Rasulullah. Itu perjuangan kita, itu yang kita cuba buat di sini. Sehingga apa yang kita ucap, apa yang kita buat, kita rasa puas juga. Sebagai contoh, betul tak? Kita tak jauh daripada sinaran hidayah Rasulullah SAW yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Jadi ketika bangun tidur, kita kata alhamdulillah allazi ahyana, syukur pada Allah SWT yang telah membangunkan saya atau menghidupkan saya daripada mati. Selepas Rasulullah, selepas Allah SWT mematikan kita, kan Rasulullah berkata al-mautu akhul al-naumu akhul maut, tidur itu adalah saudara mati. Dan di dalam Al-Quran sendiri dikatakan, disebutkan bahwa bila orang mati ni, orang tidur ni, maka rohnya akan keluar. Jadi roh tu keluar bila mati, bukan nyawa ke. Bila dia tidur, roh dia keluar. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki ataupun takdirkan dia dah sampai ajal, maka roh itu tidak dikembalikan kepada dirinya, kepada manusia. Akan dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dikembalikan kepada jasad orang ini. Sehingga itulah bertepatan dengan apa yang diucapkan Rasulullah, alhamdulillah di ahyana ba'da ma'amatana, yang menghidupkan kita selepas dimatikan. Dan ingat, bila kita hidup kembali, perhatikan doa ini, renung-renungkan dan hayati maknanya. Jangan terlalu gembira. Jangan terlalu gembira sebab hidup balik. Islam sentiasa mengajarkan kepada kita kesederhanaan, keseimbangan. Jadi bila kita dah hidup balik, alhamdulillah semua normal, kita tarik nafas, alhamdulillah boleh. Apapun yang kita buat sebelum tidur, kita boleh buat balik. Ingat, wa ilaihin nusyur, kamu akan kembali kepada Allah tau. Ingatkan balik. Jadi kita tidak berlebih-lebih dalam segala perbuatan. Wasatiyah. Jadi Islam mengajarkan kita wasatiyah, yaitu hidup tengah-tengah, seimbang. Bila kamu bersedih, jangan bersedih sangat. Bila kamu bergembira, jangan bergembira sangat. Tengah-tengah aja lah. Boleh gembira, boleh sedih. Jangan berlebih-lebih. Itu semua tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keseimbangan yang diajarkan oleh Islam. Baik. Indal itas, ketika kita bersin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza atasa ahadukum," apabila salah seorang daripada kamu bersin, "falyaqul alhamdulillah," maka hendaklah dikatakan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, setiap doa, setiap ucapan yang kita sebut zikir, hayatilah dia dengan maknanya. Alhamdulillah. Okay. Wal yakul lahu akhuhu ashabuhu yarhamukallah, orang yang mendengarnya hendaklah dia ucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Fa idza qala lahu yarhamukallah, bila dia dengar kawan dia kata yarhamukallah, maka hendaklah dia balas dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah Subhanahu wa taala bagi hidayah kepada kamu, wa yuslihu balakum, dan melancarkan dan membaiki segala urusan kamu. Melancarkan urusan, mensettlekan segala masalah kamu. Subhanallah, cantiknya orang Islam ni kan, buat saling berdoa. Apatah lagi dibuat dengan ikhlas. Bukan sambil gelak-gelak kadang-kadang. Kadang-kadang kawan ni sampai bersin dua kali. Kita dah lah tu. Penat nak jawab kan. Ada juga kadang-kadang kawan, tunggu sampai dia siap. Kadang-kadang tiga kali, empat kali kan. Tapi sebenarnya secara sunnah tak begitu. Setiap kali dia kata alhamdulillah, setiap kali juga kita kata yarhamukallah. Lepas tu dia akan balas yahdikumullah subhanakum. Tapi ustaz, kadang-kadang dia tak sempat sebab bersin dia tu kerap. Dia resdung. Tapi sekali lagi saya kata, setiap kali dia kata alhamdulillah, anda mengucapkan yarhamukallah sampai tiga kali. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Jika kali ketiga lepas Rasulullah SAW mengatakan alhamdulillah, dia kata anta mazkum, anta ini flu, anta ini selesema. Dia cakap macam tu. Rasulullah cakap anta selesema ni, ini tanda-tanda sakit, bukan tanda-tanda kamu kena pergi klinik. Itulah maksudnya. Kalau Rasulullah kata anta mazkum, kita mungkin kata anta pergi klinik saja. Kan? Baik. Saya check lah. Idza atasa ahadukum, jadi ada hadis lain, jadi ini merupakan satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Idza atasa ahadukum fahamidallah fashammitu, jika seseorang bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka fashammitu, maka jawablah ucapan alhamdulillah itu dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan buat-buat hal pula, jangan buat-buat satu lafaz lain. Salah seorang tabi'in, dia bersin di belakang Abdullah bin Umar. Dia kata Allahumma salli ala Muhammad. Apa salahnya? Kan? Alhamdulillah zikir. Salawat adalah zikir. Apa salahnya? Apa masalahnya? Apa problem? Sama-sama zikir saya. Kan? Jadi ketika Abdullah bin Umar tidak menjawab, orang ni kata, saya tadi bersin, kenapa aku tak jawab? Abdullah bin Umar kata, sepengetahuan saya, bila kita bersin, kita kata alhamdulillah rabbil alamin. Sebab salah satu riwayat dalam Musnad Ahmad, lebih lengkap dia katakan alhamdulillah rabbil alamin. Dia ada lebih lafaz bukan hanya alhamdulillah, lebih panjang lagi, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi Abdullah bin Umar dalam riwayat mengatakan, yang saya tahu bila kita bersin kita kata alhamdulillah rabbil alamin, tapi kamu kata Allahumma salli ala Muhammad. Jadi satu kesalahan walaupun dia sama-sama zikir. Jadi jangan cuba mereka-reka zikir-zikir tertentu yang telah ditetapkan tempat-tempatnya oleh Rasulullah. Entah masuk tandas kata Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah kata Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kamu kata Allahumma salli ala Muhammad, kata suka-suka aku, dia zikir ini zikir. Tak boleh. Begitu juga bila keluar daripada tandas, kita cukup mengatakan kufrana. Jangan buat-buat cari-cari hadis-hadis yang panjang. Ada hadis yang pendek di wahagi, dia kata ah, ini panjang lagi bagus. Lagi panjang lagi bagus. Okey. Bila kita bagi hadis ataupun doa yang panjang, dikata Allah itu panjang sangat. Tengok. Sebab dia tak ikut. Intinya dia tak nak ikut. Itu je. Ikutlah yang sahih. Saya pun boleh kata apa salahnya? Ikutlah yang sahih. Kenapa nak ikut yang diragu-ragui? Kenapa yang ikut yang diperselisihkan? Itu saja. Tak ada maksud buruk daripada dakwah ni. Kita hanya nak memurnikan kembali amalan kita, mengajak betul-betul langkah demi langkah, tapak demi tapak Rasulullah SAW. Pijak, kita pijak. Itu yang kita cuba. Walaupun kita tidak mungkin, susah nak menyamai Rasulullah, mendekati langkah-langkah Rasulullah SAW, tapi kita cubalah. Dan itu akan dinilai oleh Allah SWT, akan dihargai oleh Allah SWT. Baik. Dalam satu soalan akan timbul. Kenapa kita digalakkan mengucapkan alhamdulillah kita bersih? Sekarang 10:21. Kenapa kita digalakkan mengucapkan alhamdulillah kita bersih? Sebab pertama sekali Allah perintahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Perintah kita bila kita bersih kita ucap alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengikut kajian yang dibuat oleh Ibn Qayyim al-Jauzi yang banyak mengarang tentang perubatan Islam, betul tak? Ha. Dia kata sebenarnya bila seseorang bersin, angin yang ada yang tertampung, tertakung di dalam kepala dia itu, dia keluar. Di mana bila dia tidak keluar, sebenarnya bila dia tinggal kat dalam, dia akan menyebabkan sakit atau beberapa perkara yang buruk lah. Efek dia tidak bagus. Jadi memang bila dia keluar itu adalah suatu nikmat Allah SWT yang perlu disyukuri. Dan ketika kita bersin, kita sepatutnya menahan. Saya pernah sebut tak? Kita sepatutnya bukan menahan, mengecilkan, memperlahankan suara bersin itu. Bukan bagi ha-ha kan? Saya contohkan kan? Berbeza dengan menguap. Menguap kita perlu menahan. Menahan supaya kita tidak jadi menguap. Tahan tutup mulut, atau tutup mulut dengan tangan ke, ataupun tutup mulut dengan mulut kita sendiri. Jangan sampai menguap. Sebab at-tasau minasyaitan. At-tasau minasyaitan. Sedangkan Allah SWT menyukai orang yang bersin. Allah SWT suka dengan orang yang bersin. Sedangkan at-tasau minasyaitan, daripada syaitan. Sehingga itulah mungkin salah seorang daripada ulama kita, kan, saya pernah sebut juga minggu lepas yang mengatakan bahawa mungkin boleh kot, boleh kita mengucapkan auzubillahi minasyaitan ini, kita menguap. Walaupun sebenarnya bila kita asaskan, kita cari-cari dia kepada Rasulullah SAW pun tidak berasas, sebab tidak diajarkan. Pada bersin diajarkan, kenapa pada menguap? Kedua-duanya adalah perbuatan yang sering berlaku. Jika Rasulullah tak ajarkan sesuatu doa di situ, janganlah, tak payah kita nak ambil doa, nak ambil apa, dan membuat lafaz-lafaz tertentu, tidak perlu. Pada berkaitan dengan ini juga saya sebutkan, terutama juga pada apa ni, ketika kita sujud tilawah, sujud sahwi. Ketika kita sujud sahwi, kita mandai-mandai tu. Kita pergi sujud sahwi, sujud lupalah. Kita kata subhanallahi yasu walayanam. Memanglah ada kaitan secara logik. Kita kata subhanallah, maha suci Allah yang tidak lupa dan tidak tidur. Sebab kita ini lupa dan tidur. Maka sebaiknya kita angkat Allah, puji Allah SWT ketika kita sujud sahwi, sujud lupa tu. Mengganti sesuatu amalan-amalan dalam solat yang kita tertinggal ataupun terlebih. Kita kata subhanallah, maha suci Allah yang tidak lupa. Tapi bila kita cari-cari tak ada Rasulullah SAW ajarkan yang itu, kenapa kita pergi buat? kita pergi cari dan kita aktifkan akal kita, otak kita ni untuk mereka. Satu doa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita berani sangat? Bila tak ada disebutkan, jangan nak buat. Diam je. Para ulama mengatakan, dia kembali kepada asal sujud lah. Sujud biasanya pada asalnya membaca apa? Itu yang ada. Subhanallah Rabbil Alam. Kita kembali kepada umum. Ya? Itu kaedah usul. Jika tak ada nas di situ, kita kembali kepada umum. Kepada umum. Umumnya bila kita sujud, Rasulullah SAW ajarkan apa? Itulah yang kita baca. Itu sedikitlah tentang ini supaya kita berhati-hati. Baik. Seterusnya inda ru'yatil mubtala, kita ucapkan alhamdulillah ketika kita melihat terserempak ataupun terjumpa dengan orang yang diberikan bala ataupun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cacat tubuh. Ya. Yeah? Kita kata alhamdulillah, jangan depan dia. Jangan perdengarkan dia, tetapi pada diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Daripada Abdullah bin Umar, daripada Umar bin Khattab, daripada ayahnya, daripada Abdullah bin Umar, daripada ayahnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu berkata, berpesan kepada kita, man ra'a sahiba bala. Siapa yang melihat berjumpa dengan orang yang ditimpa bala, ujian pada badannya ke, pada hartanya ke? Faqala, lalu dia berkata ketika itu, alhamdulillah. Sekali lagi saya kata, resapkan maknanya, hayati maknanya, alhamdulillah. Alladhi afani, yang telah menyelamatkan saya. Tengok. Yang telah menyelamatkan saya, mimmabtalaka bihi, daripada apa yang menimpa kamu. Jangan di depannya, Ini doa antara kita dengan Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT yang telah menyelamatkan saya daripada perkara yang menimpa kamu. Apa efek dia? Apa khasiat dia? Seterusnya Rasulullah mengajarkan, wa faddalani ala katsiran mimman khalaqa tabdila. Pada masa yang sama, kita kembali kepada diri kita, kita lihat diri kita kembali, pandang orang lain yang ditimpa musibah. Lihatlah diri anda, begitu sempurna. Jadi itulah maknanya, wa faddalani, dan telah mengutamakan saya dan telah melebihkan saya daripada banyak makhluk Allah yang lain. Saya ini lebih. Banyak kelebihan pada diri saya. Coba tengok. Di mana Islam, di mana Rasulullah SAW, pada masa yang sama, mengangkat diri kita sendiri. Supaya kita percaya diri kita. Supaya kita keluar, kita rasa mantap. Kita rasa boleh. Saya boleh. Kita bercermin, kita katalah pada diri kita, saya boleh. Ini adalah makhluk Allah SWT. Inilah ciptaan Allah. Supaya anda rasa berpuas hati dengan diri anda. Anda boleh bergerak. Anda boleh berjalan. Anda boleh kerja. Apa-apa yang anda nak kerja dengan penuh semangat. Tidak rendah hati. Tidak rendah hati. Bukan rendah diri ya. Rendah hati. Baik. Wa fattalani ala kasira mimman khalaqa tafdila. Khasiat dia illa ufiya min dhalikal bala. Kecuali Allah SWT akan hindarkan dari perkara yang menimpa orang yang dijumpainya. Jadi sebenarnya satu cara untuk kita selamat daripada bala itu. Terpotong kaki, terpotong tangan, semacam orang. Doalah dengan doa itu. Dan Rasulullah SAW menjanjikan. Hadis ini dalam Sunan Tirmizi dengan sanadnya hasan. Seterusnya, selepas solat, dan saya rasa selepas solat ini kita dah tahu semua, iaitu 33 kali subhanallah, alhamdulillah 33 kali, dan termasuk dari situ adalah alhamdulillah yang kita bahaskan, alhamdulillah. Jadi selepas solat pun kita ucap alhamdulillah. Ada beberapa selepas solat kita ucap alhamdulillah, betul tak? Dan ada beberapa kerja-kerja yang besar-besar yang dibuat oleh Rasulullah SAW, termasuklah solat ini, diakhiri dengan alhamdulillah. Diakhiri dengan, ditutup dengan alhamdulillah. Termasuklah sebenarnya kerja-kerja yang paling besar yang pernah dibuat oleh Rasulullah, kerja dakwah beliau. kerja dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Di mana kerja-kerja besar ni, kerja-kerja dakwah ni diakhiri dengan ucapan alhamdulillah ataupun syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah sepatutnya kita. Di mana ayat yang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW telah menghabiskan tugas dia ataupun telah hampir selesai tugas dia di muka bumi ini adalah turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Seperti yang ditafsirkan Abdullah bin Abbas, betul tak? Itu adalah ajal Rasulullah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa lagi? Fasabbih bihamdi bihamdi bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah kepada Allah dengan memujinya. Jadi itu bila kita menutup, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah SWT. Apa-apa kerja kita termasuk lepas solat ini ditunjukkan bahawa kita mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Allahu akbar. Baik. Apa beza alhamdulillah dengan syukur? Itu satu permasalahan. Saya bersyukur, saya memuji Allah. Apa perbezaan dia? Ada perbezaan antara keduanya. Mensyukuri Allah dengan memuji Allah. Memuji Allah adalah kerja lidah, perbuatan lidah. Dia kata alhamdulillah, betul tak? Sedangkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meliputi lidah, hati yang syukur tunduk kepada Allah, puas hati, dan juga perbuatan. Perbuatan kita. Ya. Yang menunjukkan syukurnya Daud alaihi salam, alaihi salatu wassalam, adalah puasa Isnin kami, Isnin sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Yang menunjukkan syukur, salah satu di antara yang membuktikan syukur Allah Rasulullah SAW kepada Allah adalah salat malam Rasulullah. Ketika ditegur ataupun di oleh Aisyah kan, Rasulullah SAW sampai bengkak kakinya kan. Kata, ya Rasulullah, kamu masih lagi solat sampai bengkak kaki kamu, sedangkan kamu adalah orang yang diampunkan dosamu sebelum dan selepas. Kata Rasulullah, apalah aku nak abadan syakura. Jadi itu perbuatan. Itu perbuatan. Dan kadang-kadang bila kita diberikan satu nikmat yang besar oleh Allah SWT, kita digalakkan untuk sujud syukur. Di sini kita akan singgung sedikit tentang sujud syukur. Sujud syukur adalah sunnah Nabi SAW. Nabi SAW apabila dia mendapatkan satu perkara yang menggembirakan baginda ataupun mendapatkan khabar, kharra sajidan syakiran lillah, dia sujud dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih Sunan Abu Dawud. Ka'b ibn Malik adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak Rasulullah tak kawan dia. Maknanya dia Rasulullah marah kepada dia sebab tak ikut berperang. Ka'b ibn Malik ni sampai beliau Ka'b ibn Malik berkurung diri di kandang kuda. Dan dituntut dipalang kandang kuda itu supaya dia tidak keluar. Dia menyesali dirinya, sampai berbelas-belas hari. Ketika dia nak salam kepada Rasulullah, Rasulullah tak jawab. Sebab ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pun macam itu. Sehinggalah turun pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah mengampunkan mereka bertiga. Telah mengampunkan Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik ketika menerima berita taubat dia, terus sujud syukur. Dan ketika turun taubatnya daripada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengutus seseorang untuk memanggil Ka'b ibn Malik. Dan orang yang pertama ketika Ka'b ibn Malik sampai di masjid, semua orang menunggu, siapa yang paling pertama mengucapkan selamat kepada dia? Huzaifah bin Yaman kalau tak silap. Dan dia kata, Ini adalah satu perkara yang takkan saya lupa daripada dia. Jadi ikhwati fillah, kalau ada sesuatu yang menggembirakan yang kawan-kawan kita dapatkan, jadilah orang yang pertama mengucapkan selamat. Bila dia bersedih, jadilah orang yang pertama yang menghibur dia. Menghibur dia. Apatah lagi anda di adalah orang yang punya kepentingan, kepentingan yang maslahat yang baik di dalam agamanya, untuk menarik dan menawan hatinya. Buatlah perkara-perkara yang seperti itu. Itu adalah satu langkah yang positif yang bagus. Ada permasalahan berkaitan? Kefiat sujud syukur. Sujud syukur ni dia tak perlu berwuduk ambil sembahyang sebab dia bukan solat. Dia bukan solat. Yang kedua, dia tak perlu takbir. Tak perlu ada tasyahud. Tak perlu ada tasyahud. Maknanya tahiyat, tahiyatul mubarakat. Tak perlu ada salam. Dan ini yang ada dalam mazhab Syafi'i. Kadang-kadang bila kita tengok orang syukur, dia bagi salam juga. Takbir, siap takbiratul ihram. Dia terus sujud ke bawah. Dan doa-doa pun tidak warid daripada Rasulullah. Dan para ulama berpesan di sini, kalau nak berdoa pun doa yang sesuai dengan keadaan. Sebab kan dia bukan dalam solat, doalah melayu. Doalah melayu. Apa yang agak-agak yang kita nak cakap kepada Allah, tak ada orang dengar pun, dia malu. Kan cakaplah kepada Allah, merintihlah kepada dia dan bergembiralah bersama dengan Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kan. Cakaplah. Seterusnya. Okey. Ada lagi tak? Jadi tadi dah, tak perlu bertaharah, bersuci, tak perlu ada takbiratul. Takbir pada pertamanya, pada permulaan dan pada akhir juga tak ada. Tak ada sujud, tak ada rukuk. Tak ada duduk antara dua sujud. Dia sujud satu kali saja, bukan dua kali. Dia tak ada tasyahud. Dia tak ada salam. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat lebih bagus. Tapi dia bukan syarat. Sebab dia bukan solat. Okay. Orang yang meninggalkan solat, yang biasa meninggalkan selepas solat. Okay. Ada kadang-kadang kita nampak bila lepas salam ni, lepas salam daripada tiap-tiap solat waktu kan, dia sujud syukur. Logiknya dia kata saya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dialah, sebab Allah mungkinkan saya untuk melaksanakan solat. Sehingga saya boleh menunaikan solat zuhur, solat asar. Kalau tak, ini kan perlu kita syukuri. Dan beberapa surau saya nampak ada yang buat macam itu. Itu logik dia, itu alasan dia. Tapi sebenarnya tidak syar'i, tidak digalakkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama zaman saya adalah sebab Rasulullah SAW tak buat. Rasulullah 5 kali sehari semalam solat fardu. Tak pernah satu riwayat pun kata selepas salam Rasulullah SAW akan sujud syukur, tak pernah. Jadi bila tak dibuat, ketika sesuatu ibadah selalu dibuat dan tak ada pun riwayat yang menceritakan kepada kita adanya perbuatan tersebut, menunjukkan bahawa perbuatan itu tak ada. Okey? Perbuatan itu sentiasa dibuat. Berulang-ulang berapa puluh tahun 22 tahun ataupun 10 tahun, 13 tahun di Madinah kan 10 tahun. 5 kali sehari semalam. Selepas Rasulullah meninggal sahabat, selepas sahabat tabi'in, tak ada pun selepas salam tu terus dia salat sujud syukur, tak ada. Jadi bila benda itu sentiasa dibuat dan tak ada pun doa itu disebut, maknanya berdoa itu tak ada, tak pernah dibuat oleh Rasulullah. Jadi bila kita buat, kita takut masuk kepada perkara-perkara baru yang tidak disukai dalam agama. Takut. Jadi lebih baik kita tinggalkan. Baik. Yang kedua jawapan saya, doa syukur, sujud syukur ni adalah sesuatu yang tidak, sesuatu nikmat Allah yang datang kepada kita bukan kerap. Kalau ni lepas makan sujud syukur. Kan kalau Allah tak bagi makan, tak makan kamu. Sujud syukur. Saya tak sampai rumah sujud syukur. Betul tak? Apa lagi? Apa nikmat yang biasa yang berulang-ulang kita ni? Ha, lepas dapat gaji sujud syukur. Oh, susah entah nanti. Kan? Jadi sujud syukur ni digalakkan bila sesuatu benda yang kita harap-harapkan, kan? Kita tunggu-tunggu. Oh, datang ujuk telefon, sujud syukur. Dapat. M. Okey? Dapat jodoh. Dan jodoh itu dah sesuai dengan apa yang dikehendaki. Boleh, tak ada masalah. Maknanya benda itu tidak berulang-ulang. Berulang-ulang. Baik. Ada lagi soalan? Kaitan. Kalau tak kita tutup. Ada soalan semalam ini. Ada, apakah hukum membaca Al-Fatihah setiap kali mula membaca Al-Quran? Jadi ada keamalan yang dibenarkan. Baik, apakah hukum membaca Al-Fatihah setiap kali mula membaca Al-Quran? Tiap-tiap kali membaca Al-Quran dimulakan dengan surah Al-Fatihah. Dan dia akan kata, bila kita kata tak boleh, dia akan kata Al-Fatihah kan adalah pembuka Al-Quran. Sehingga itulah dinamai Al-Fatihah pembuka. Jadi dia akan menjadi pembuka bagi semuanya. Bila saya nak ceramah, saya akan buka Al-Fatihah. Betul tak? Biasa dengar tak? Bila kita nak ceramah, ustaz-ustaz nak ceramah ni, dia kata ila hadratin Nabi. Ila hadratin Nabi Al-Mustafa Muhammad SAW Al-Fatihah. Jadi kirim Fatihah kepada Muhammad SAW. Nasib baiklah pengurusi-pengurusi surau yang dah meninggal, tak dikirim Al-Fatihah banyak tu. Okey, baik. Jadi kebiasaan itu tidak pernah dituntut, tak pernah digalakkan daripada Nabi SAW. Saya katakan perkara-perkara yang sering, yang kerap berlaku pada masa dulu, iaitu pada masa Nabi SAW. Tetapi tak pernah amalan itu timbul, tak pernah. Kan, seandainya perkara itu ataupun amalan itu bagus, amalan itu baik, tentulah mereka lebih dahulu membuatnya. Al-Fatihah bukan susah. Al-Fatihah paling senang. Kan? Berapa ramai orang yang mati, yang meninggal? Berapa ramai yang meninggal ketika itu? Anak Rasulullah sendiri meninggal. Betul tak? Tapi tak seorang berkata Al-Fatihah. Kan? Tak ada Al-Fatihah untuk anak-anak dia. Tak ada. Para sahabat Nabi SAW tak adalah pergi ke kubur lalu kata Al-Fatihah untuk saya. Tak ada. Yang diajarkan oleh Rasulullah adalah doa ketika mengunjungi kubur, masuk ziarah kubur, dan doa kepada orang-orang yang meninggal. Kan ada dia. Itu yang kita buat, sebab itu yang afdal. Nabi SAW tidak pernah tinggalkan sesuatu amalan ibadah yang afdal kecuali dia dah ajarkan kepada kita. Kalau tak, kita macam apa yang dikatakan Imam Malik lah. Kalau kita buat sesuatu benda yang tidak dibuat oleh Nabi dalam perkara ibadah, doa-doa seumpama, kan, kita reka-reka. Kata Imam Malik, kalau kamu buat juga, seolah-olah kamu menuduh Rasulullah pengkhianat. Sebab kamu anggap baik benda itu, Rasulullah tak buat. Kamu lagi hebat, kamu anggap benda itu baik. Lalu Rasulullah tak ajarkan, jadi Rasulullah tak jujur lah ni. Kenapa tak ajarkan yang itu? Ini kan bagus. Kenapa Rasulullah tak diam je? Kan kamu bertugas untuk menyampaikan benda-benda yang baik. Kenapa tak sampaikan? Kita seolah-olah cakap macam tu dengan Nabi. Padahal agama dah sempurna, ya ikhwan. Agama dah sempurna. Saya tak kata pada doa-doa yang kita buat. Kita terpulang, kita nak berdoa apa? Doa untuk anak kita. Kita reka satu doa. Tapi jangan nisbahkan kepada Rasulullah SAW. Itu satu. Yang kedua, doa-doa yang sudah dikhususkan oleh Rasulullah untuk keadaan tertentu, jangan dibuat-buat. Kan ada doa khusus untuk masuk tandas, doa khusus untuk masuk ni, kan, untuk keluar, untuk masuk, untuk keluar, untuk buat benda. Jangan diganti dengan yang lain, sebab Rasulullah dah tetapkan. Tetapi doa-doa yang umum bolehlah, tak ada masalah. Terpulang kepada anda, mintalah kepada Allah SWT. Minta supaya berkat pada anak kita, pada harta kita, mintalah dengan doa yang anda suka. Baik. Saya rasa itu. Jadi tidak disyaratkan, tidak digalakkan di dalam syarak kita mengucapkan Al-Fatihah. Tetapi bila sekali orang itu terbuat, tak ada apalah. dua kali terbuat, bukan menjadi kebiasaan dia. Ini sikit-sikit Al-Fatihah. Dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran banyak-banyak. Kan bukankah Rasulullah tiap-tiap tahun turun? Jibril turun bersama-sama dengan Rasulullah muzakarah, mujalasah. Ya. Yeah? Bermuzakarah dengan Rasulullah Al-Quran 30 juzuk kan? Al-Quran penuh. Tiap-tiap tahun. Tetapi tak adalah kita jumpa lagi ni. Kita mulakan dengan Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Itu dulu. Kita kan ucap ila hadratin nabi. Kalau nabi nak ucap ila hadrati siapa? Ada yang cakap macam tu pula kan. Kita ni kita menghormat kepada nabi. Sehingga itulah kita kata kita kirim Fatihah lah kepada nabi. Dan apa salahnya? Itu sebagai tanda kita ni berterima kasih kepada kerja-kerja nabi. Tunjukkan kita jalan Islam. Apa? Cakap. Sahabat tak buat. Siapa yang lebih cinta kepada nabi? Siapa yang lebih dekat daripada kepada nabi berbanding sahabat? Mereka lah. Bagaimanapun anda cintanya kepada nabi, sukanya nabi SAW, tak ada yang kalahkan sahabat. Mereka lebih hampir kepada Rasulullah. Mereka sendiri saksikan nabi. Mereka paling rapat dengan nabi SAW. Cintanya jangan katalah. Cinta kepada nabi lebih daripada dirinya sendiri. Ingat tak hadis Umar bin Khattab? Kan? Kata Rasulullah SAW kepada Umar, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min malihi wa min nafsihi wa min an-nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan kamu, kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab, dan juga kepada kita, sampai saya ini lebih dia sukai daripada dirinya, daripada hartanya, daripada kedua orang tuanya dan segala-galanya. Kata Umar bin Khattab, yang lain-lain bolehlah ya Rasulullah, tetapi saya lebih cinta kepada kamu daripada diri saya, tak adalah. Tengok Umar. Dia jujur, dia cakap. Dia kata, takkan saya lebih cinta kepada kamu daripada diri saya? Saya lebihlah mencintai diri saya daripada kamu. Saya lebih cintai diri kamu daripada harta saya, boleh. Saya lebih cintai diri kamu ya Rasulullah daripada anak-anak saya, boleh. Tak ada masalah, tapi daripada diri saya tak. Kata Rasulullah, la ya Umar. Tidak akan sempurna iman kamu sehinggalah saya lebih kamu cinta daripada dirimu. Umar tanpa menunggu apa-apa lagi, ya Rasulullah, saya lebih cintai dirimu daripada diri saya. Kata Rasulullah SAW, al-ana ya Umar, sekarang baru sempurna ya. Sahabat Nabi SAW begitulah keadaannya. Madrasah Nabi, murid-murid Nabi ini lebih cinta kepada Nabi daripada kita. Bagaimanapun kita menunjukkan cinta kita, jadi cara menunjukkan cinta kepada Nabi bukan seperti itu, tetapi ikutlah apa yang diajarkan. Apa yang dibuat oleh para sahabatnya ini yang menunjukkan kecintaan dia kepada Nabi. Kita ikutlah. Kita tidak, insya Allah tidak akan jauh, tidak akan terpesong, kita tidak akan tersesat, insya Allah. Bukan maknanya, jangan maknanya apa yang saya cakap ini, maknanya mereka itu tersesat. Tak ada, maknanya kita tetap dalam hidayah. Itu yang kita nakkan. Saya rasa itu saja. Ini masalah makhluk gaib masuk apa ni, sentuh budak-budak baby. Yang kata baby, kebanyakan baby ni ada di dakwah, ada yang mampu melihat alam gaib. Alam gaib. Mungkin boleh jadi, saya pun tak kaji benda ini. Dan kalau baby tu cakap saya melihat, adakah boleh dipercaya atau tidak? Ala kulli hal, benda ini berlaku, berlaku, dan kadang-kadang budak mendapatkan buah. Dan kes-kes berlaku dan saya sendiri mengalaminya, bukan saya, tetapi budak itu sendiri sampai histeria, tak ada apa, perut tak sakit, tak apa, dicek doktor tak ada masalah. Bila bacakan saja kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, berhenti menangis, lena tidur. Apa hal? Maknanya ada gangguan lah tu. Ada gangguan. Jadi benda ini memang berlaku. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk melindung, mendinding anak-anak kita. Seperti mana baginda SAW sendiri buat kepada Hasan dan Hussein. Dengan kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Dengan membacakan di tangannya, di tangan Rasulullah. Dan menghembuskan nafasnya. Kemudian dia mengusapkan daripada kepala sehingga sehingga kaki. Okay? Ya. Saya nak memahami hadis ni, man kata bahawa bila kau minum. Sebab dia sekarang ni kalau dalam ibadah, itu tak menjadi masalah sangat. Sebab kita dah di dedahkan dengan sesuatu yang dedah. Tapi kalau dalam bab muamalah, contohnya kalau orang kata, adakah satu bida'am kalau makan dengan susu dan gapo, sedangkan Rasulullah tak pakai susu dan gapo. Maksudnya dalam bab muamalah dah. Okey. Man tasabbaha biqaumin yang pahami hadis sahih, siapa yang mengikut kebiasaan-kebiasaan orang, maka dia adalah termasuk daripada kaum itu. Sama ada yang dimaksudkan sebenarnya umum, boleh dibawa kepada lebih umum lah, kan? Contoh, boleh dia baik, boleh dia jadi elok, boleh jadi dia tidak di tidak menjadi benda ataupun sesuatu yang tercela di dalam agama, ya. Bila kita menyerupai orang lain, katalah menyerupai orang Arab, bila orang Arab ni pakai begini nampak macam bagus, dia pakai begini, dia pakai serban, dia pakai apa, kan, nampak bagus, nampak cantik, kita pakai juga, apa hukum minum, maka dia termasuklah. Maknanya perkara yang seperti itu tidak tercela, tetapi yang dimaksud di sini tercela apabila kita mengikuti gerak-gerik ataupun kebiasaan orang, dan kebiasaan orang itu dicela di dalam agama. Dicela dalam agama. Itu yang dimaksudkan, ya. Tetapi pada perkara-perkara yang positif kita ikut, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Okey, yang kita saya rasa yang kita yang ditanyakan adalah perkara yang dicela lah. Dalam muamalat, bukan ibadah. Ibadah jelas, okey. Taib. Dalam bab muamalat, contohlah mungkin kot, ya, ataupun baju kot tu, ada juga dulu sampai satu peringkat yang mempersoalkan, ya. Bila kita pakai ini adalah pakaian orang kafir. Sampai bahasa Inggeris pun orang tak nak tahu. Muamalat bahasa Inggeris itu bahasa orang kafir, betul tak? Bahasa orang kafir, bahasa Inggeris, Inggeris kafir, Inggeris yang bukan Muslim lah. Mereka Kristian ataupun Yahudi ada, betul? Kafir atau bukan kafir? Dia kafir, bahasa mereka. Bila kita guna, kita tasabbah bihim, kita termasuk di antara mereka. Maka bila mengikut pemahaman itu, maka kita termasuk orang Yahudi lah. Kita termasuk orang Kristian sebab ikut bahasa mereka. Sehingga itulah suatu peringkat dulu, bila ilmu tak meluas, dilarang kita untuk berbahasa Inggeris sebab itu adalah bahasa orang kafir. Jadi sebenarnya itu tidak begitu. Jadi perkara-perkara yang dibuat, muamalah-muamalah yang dibuat, jika dia kaitkan dengan ibadah mereka, itu yang di jadi dia rujuk kembali juga kepada ibadah. Contohlah, anda nampak Yahudi punya topi tu, topi apa nama dia? Kecil satu, ada lagi yang macam koboi punya tu. Itu pakaian yang khas diorang buat untuk ibadah tau. Jadi yang itu yang tak boleh, yang diorang buat khas untuk ibadah mereka. Contoh adik, itu pun sama. Jadi ada orang yang mengatakan jangan memakai songkok dengan cara begitu. Faham tak? Mungkin songkok kecil je, lepas tu dia kan? Jadi jangan pakai yang begitu. Itu mantasyabah di komen. Satu lagi, beberapa perkara sebenarnya. Sebab kalau menurut Syed Abang ni, dia tak suka kalau pakai tie yang bukan. Pakai? Tie. Yalah, beliau mengatakan begitu. Tetapi adakah itu dipakai untuk beribadah? Tidak dipakai untuk beribadah. Harus. Syekh saya, Syekh Mustafa Ibn Adawi juga mengatakan begitu. Tapi kita dalam ini bukan ta'assub. Bila dia ditanya apa hukum memakai tali leher, dia kata, dia jawab begini, Syekh tersebut. Dia cakap, tali leher itu hanya untuk mengikat leher kamu. Maknanya dia tak sukalah tu. Hanya untuk cekik leher kamu saja. Dia rasa tak sukalah begitu kan. Tetapi sebenarnya kita lihat, yang ini, sekarang ini tali leher ini dipakai khas untuk beribadah ke atau apa? Maknanya orang-orang yang pergi beribadah tu tak jadi kalau tak pakai tali leher. Tak? Dia bukan ciri khas. Dia bukan ciri khas. Jadi kalau kita rasa kita suka ataupun dia ciri khas tak orang-orang kafir? Dia tak jadilah ciri khas orang kafir. Jadi saya tak melihat ni satu perkara yang kalau kita rasa tak suka, tak suka lah. Tapi kita kena ada sandarkan. Kenapa tak suka benda itu? Kalau kita mengikuti kerana ianya datang dari orang-orang yang alim, ulama, sebab kita cinta dengan dia, Cara dia tak suka. Mungkin dari segi itu mungkin bolehlah, tetapi asalnya tidak begitu kan? Asalnya kita ni dalam cerita pasal hukum kita begitu. Contohnya seumpama, contoh lagi, serban-serban yang kita pun tak suka memakai serban yang warna hijau seumpama. Sebab ini kadang-kadang dipakai oleh pihak-pihak dan golongan-golongan yang banyak melencong daripada daripada ajaran apa ni, lurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitulah. Jadi bila kita melihat pakaian-pakaian tertentu yang khas pada satu kumpulan tertentu yang kita nampak dia tidak berapa lurus kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lebih baik tinggalkan. Sebab bila kita pakai je, dia kata, ni macam orang berbeza dengan tabligh lah. Tabligh lain ceritanya kan, lain cerita dia. Tabligh kadang-kadang songkok dia lain tu. Songkok dia. Bila kita pakai ni tabligh eh. Dulu sebab saya janggut ada pakai handphone ringkas, dia ingat saya tabligh kan. Dia tanya lah saya, entah di mantika mana? Saya mantika seksyen 7 eh. Bila jawapan lain mungkin dia kata, bukan ni, bukan geng ni. Kan? Tetapi mereka ini tak adalah sampai ke tahap sana. Sebab apa yang mereka pakai, dia tak bercanggah. Dia tak bercanggah. Memakai serban-serban, digalakkan dari segi, bukan digalakkan dari segi dia mendapat pahala. Tetapi Rasulullah SAW pernah buat. Tapi Rasulullah tak pernah menjanjikan satu pahala pun bagi orang yang memakai serban. Hadis-hadis yang mengatakan siapa yang memakai serban dan solat, dia akan mendapatkan pahala sekian-sekian adalah hadis daif. Hadis lemah. Jadi tak ada galakan bermakna bahawa dia adalah sesuatu yang mendapatkan pahala. Tetapi Rasulullah SAW buat, kalau nak buat juga buatlah. Kerana cinta. Ya, kerana cinta. Disebabkan itu kamu dapat pahala, bukan sebabkan dia berserban tu. Baik. Saya rasa itu saja. Ini dah pukul berapa? Pukul 11. Okay. Yang hadis Muaz tadi, yang Nabi kata hibur solat katalah doa tu, itu ada yang berhujat doa lepas solat. Doa lepas solat? Dalam hadis tu. Tak, yang rajin adalah sebelum solat. Ada satu kaedah yang ditetapkan dan sangat menarik daripada Syekh Husaini rahimahullah. Bila ada dalam hadis yang menyebutkan doa selepas solat, yang dimaksudkan adalah selepas sebelum salam. Dan apabila zikir disebut selepas solat, maknanya selepas salam. Itu kaedah yang cantik. Okay, baik. Walaupun demikian, kita tidak halang orang yang mengucapkan selepas solat, Allahumma inna la zikrika wa syukrika wa husni ibadati, dengan cara yang tidak seperti yang berlaku sekarang. Atau fahamlah? Okay, sendiri-sendiri. Okay. Subhanallah, alhamdulillah, astagfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu Muhammadin nabiyyu ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.